الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Para pendengar RRI yang budiman dimanapun Anda berada, kembali kita dalam kajian bedah tafsir Sya'rawi, program penyejuk hati pada kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah kita akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat 76. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Yang artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka, lalu mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka, yaitu orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Subhanallah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali membeberkan bahwa pada hakikatnya lah orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang munafik. Di satu sisi lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga ingin menjelaskan bahwa pada intinya orang-orang Yahudi itu mengetahui hakikat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Mereka mengetahuinya dari Allah. Mereka mengetahui berita kehadiran dan kedatangan Nabi penutup khatamun Anbiya wal mursalin, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah, telah datang dari bangsa Arab. Tapi mereka mencoba untuk mengkaburkannya. Nah, di dalam ayat ini, ayat 76 ini, kita juga menjumpai redaksi yang hampir sama pada surah Al-Baqarah ayat 14, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi yang hampir sama, yaitu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ayat ini mirip, dan ayat ini juga sebagaimana pada surah Al-Baqarah 14 dan surah Al-Baqarah 76 ini menjelaskan tentang kemunafikan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu bermuka dua. Makanya mereka disebut dengan orang munafik. Apa yang mereka ucapkan di lidah mereka tidaklah sama dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Allah mengetahuinya, Rasulullah juga mengetahuinya. Tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah, Allah tidak membeberkan hal itu secara jelas, ya, person per person, setiap orang dengan nama-namanya, tidak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengglobalkannya untuk menjaga kemarwah mereka. Nah, kata-kata nifaq itu berasal daripada bahasa Arab, yaitu nafaqo, yang artinya adalah terowongan. Di mana kita ketahui bahwa terowongan itu ada dua pintunya. Artinya bahwa orang yang melakukan sifat nifaq itu adalah orang yang bermuka dua, tidak sama apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, di dalam ayat ini, para pendeta Yahudi itu memerintahkan kepada para pengikutnya untuk tidak menjelaskan kepada bangsa Arab yang berada di Jazirah Arab ketika itu tentang ciri-ciri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Taurat. Dan mereka mengakui bahwa itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bima fatahallahu alaikum, yang berasal juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata-kata liuhajukum bihi inda rabbikum. Kata-kata hajja itu artinya saling mengeluarkan pendapat, berdebat, berdialog dengan saling mengeluarkan pendapat, sebagaimana kata yang sama juga dipergunakan ketika terjadi dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Namrud, coba engkau terbitkan matahari dari barat dan tenggelamkan di timur, karena Allah telah menerbitkannya di timur dan menenggelamkannya di barat. Nah, dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menutupnya dengan suatu penghinaan dan menjelaskan kebodohan daripada orang-orang Yahudi itu, afala ta'qilun. Seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu telah diberikan sedemikian rupa bukti-bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka tidak menggunakan akalnya. Ya, di sini ada suatu hal yang perlu dicatat nih Pak Ustaz, tentang kemunafikan Yahudi. Jadi kaum Yahudi itu munafik, itu untuk non-Yahudi. Iya, iya. Kalau untuk sesama Yahudi, wah, solidernya nomor satu Pak Ustaz. Apa, sejiwa sehati itu sangat kental. Sehingga ada pernyataan bahwa untuk sesama Yahudi tidak ada sistem riba. Iya. Pinjaman betul-betul pinjam, kordul hasan yang dilakukan, yang dianjurkan oleh umat Islam itu, oleh Allah, yang dianjurkan Allah untuk umat Islam itu dilakukan secara 100% oleh kaum Yahudi antar sesama. Dan sistem ribawi, sistem bunga itu diberlakukan Yahudi untuk non-Yahudi setinggi-tingginya. Suatu hal yang musibah menimpa kita bangsa Indonesia ini, kita sesama Muslim ini menjadi munafik antar kita sendiri. Iya. Untuk orang luar baik, ini kan menjadi suatu musibah. Iya. Dengan kafir baik, dengan sesama Muslim munafik. Yahudi sesama Muslim, sesama Yahudi kompak, sehati, sejiwa, membantu kaljasa diluahid. Sesama non Yahudinya baru munafik. Nah, bagaimana Ustaz melihat hal ini? Iya, memang sifat orang Yahudi itu apabila mereka berkumpul dengan sesama Yahudi, mereka sependapat gitu. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana gejolak yang belakangan ini juga terjadi ya di Palestina, di mana Hamas menang dan kemudian satu suara mereka, orang-orang Yahudi itu satu suara menentang kemenangan itu. Sampai dana Amerika ditarik lagi. Iya, mereka tarik lagi dan mereka tahan dan mereka berusaha untuk melakukan embargo terhadap rakyat Palestina hanya karena kemenangan Hamas. Dan aneh dan lucunya, ketika pemilihan raya di pemilu dilakukan di Palestina itu mereka sangat mendukung secara demokratis, dan ketika yang dimenangkan oleh Hamas dan itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka menentangnya. Inilah kemunafikan itu tadi. Iya. Jadi kepada orang lain mereka jelas kemunafikannya, apa yang mereka katakan di awal mereka pula yang membantahnya kemudian. Inilah sifat daripada Yahudi yang sampai saat sekarang ini masih kita saksikan dengan terang benderang apa yang mereka lakukan itu. Hari ini mereka mengatakan bahwa jalur Gaza untuk rakyat Palestina, maka seminggu kemudian mereka mengatakan tidak, kami kembali menguasainya. Nah, dahulu bangsa Yahudi itu adalah penguasa dan tuan takur atau raja tanah di kota Madinah. Nah, mereka mengetahui bahwa nabi yang terakhir ini adalah Nabi Muhammad, dalam nama yang lain yaitu Ahmad, itu berasal dari bangsa Arab. Mereka tahu persis itu dengan sifat-sifatnya dan orangnya, bahkan kalau mereka bisa menunjuk hidung langsung mereka bisa mengetahui siapa orangnya itu. Tapi begitu, karena mereka takut kekayaannya hilang, takut kekuasaannya hilang, takut kewibawaannya hilang di kota Madinah, ya, mereka menutup itu. Ya. Hanya mereka sebarluaskan di tengah-tengah mereka, ya, tetapi kepada bangsa Arab mereka tutup-tutupi agar tidak ada yang tahu kecuali mereka tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ustaz Ardiansah gitu ya. Kalau kita melihat ini ayat ini kita letakkan pada konteks kekini-kinian, maka kita dapatin, saya mengistilahkan gini, pemuda masjid dengan pemuda kopi gitu ya kan. Kalau datang pemuda masjid menyuruh kebaikan, mereka lari gitu kan. Tapi kalau preman jumpa sama pemuda kopi, kedai kopi, maka dia akan bersatu gitu kan. Apa bencana yang akan mereka dapatin nih? Apakah mereka ini tidak dibukakan jalan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita kan nengok itu. Kalau di kedai kopi itu enggak pernah di ceritanya itu satu judul. Banyak kali judulnya kan. Dari A satu masuk lagi, nanti keluar wa dolah, masuk lagi wa yang masuk terus kemudian. Lupa sama kita. Apakah memang tempat asik itu gitu ya? Asik di situ berkumpul tempat-tempat kawan yang kayak orang Yahudi ini. Saya bukan mengatakan orang ini Yahudi ya, tapi permisalan yang kita masuk ke kontek-kontekan gini gitu. Supaya kita saling melampangkan dada kita, mana yang benar, mana yang salah kan gitu. Nah, bagaimana Ustaz Ardi melihatnya? Iya, jadi memang orang Yahudi itu salah satu kebiasaan mereka, ketika mereka berkumpul bersama-sama dengan mereka, mereka akan saling membuka aib orang-orang yang lain, ya, bangsa-bangsa yang lain atau kaum-kaum yang lain, agar diketahui oleh kaum mereka, begitu. Ya, membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain. Ya, kalau diistilahkan dalam bahasa hadis, yaitu ghibah. Mereka menceritakan hal-hal yang seperti itu untuk diketahui di tengah-tengah mereka. Dan mereka juga membicarakan hal-hal yang baik, tapi yang dibicarakan yang baik itu bukan untuk kebaikan, menghancurkan ya, orang lain, tapi malah untuk memutarbalikkan fakta kebaikan itu. Ya, makanya mereka itu kalau bertemu, bermusyawarah, itu mencoba mencari bagaimana memutarbalikkan fakta. Ya, dalam kajian-kajian kita beberapa waktu yang lalu, kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi itu memutarbalikkan fakta yang tadinya itu adalah suatu kebenaran, seakan-akan menjadi kebatilan, dan kebatilan itu mereka usahakan, mereka permak dengan sedemikian rupa agar seakan-akan kelihatan menjadi suatu yang hak dan yang benar. Jadi bagaimana ini Ustadz Ardi, supaya satu kumpulan gitu, supaya enak gitu kan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari, kita kumpul, kemudian kita ini membincangkan, ujung-ujungnya membicarakan orang juga gitu kan. Iya, jadi biar memang, lebih aslam kita ya. Betul. Jadi sifat orang Yahudi yang membicarakan hal-hal yang tidak baik apabila mereka bertemu ini harus kita hindari. Tentunya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang usianya dan baik pula amal ibadahnya. Begitu. Artinya kehidupan dia itu memberikan arti, memberikan manfaat bagi orang banyak. Dengan usianya yang panjang, dia mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi orang yang lain. Makanya di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau dilihat daripada orang Yahudi ini, mereka mengeluarkan pendapat hanya untuk menentang nabi-nabi mereka. Ya. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki ciri yang jelas, yang tidak lagi perlu diragukan, karena informasi itu berasal dari Allah dan ada di dalam Taurat. Tapi mereka berusaha untuk menentangnya dengan berbagai cara, memutarbalikkan fakta, dan mereka rubah apa yang di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui dalam pertemuan yang lalu, mereka merubah kata-kata hintah dengan kata-kata hitotun menjadi hintah, begitu ya. Yang tadinya tunduklah dengan merangkak, mereka gantikan dengan gandum, begitu. Jadi mereka putar balikkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini adalah ayat yang sangat tegas menjelaskan kemunafikan orang-orang Yahudi dalam kehidupan mereka dalam berbagai aspek. Bukan hanya berkaitan dengan keagamaan, bukan hanya berkaitan dengan firman-firman Tuhan, tetapi sampai kepada kehidupan duniawi pun mereka melakukan kemunafikan itu. Padahal kalaulah sekiranya mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang seutuhnya, mereka telah memiliki sarananya, yaitu mereka telah mengetahui ciri-ciri Nabi dan mereka telah mengetahui siapa itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya lah mereka lah orang yang pertama sekali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum bangsa atau kaum-kaum yang lain. Namun demikianlah Allah memberikan gambaran kepada kita tentang orang-orang Yahudi yang perlu kita kaji bagaimana kebobrokan-kebobrokan mereka, tapi bukan untuk diikuti apalagi dipanuti. Dan pendeta-pendeta mereka senantiasa menyuruh umatnya untuk ke jalan yang tidak baik. Jadi dianjurkan juga berkaitan dengan hal ini, para ustaz, para mubaligh, para muallim hendaknyalah mengajak dan membawa umatnya kepada kebaikan, bukan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau hanya sekedar mengikuti tren yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebab tidaklah semua apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu menjadi kebaikan dan harus diikuti oleh para ustadz. Tetapi seharusnya ustadzlah yang mewarnai, bukan ustadz malah diwarnai. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian-penyampaian ini. Saya Ardiansah bersama Ustadz Zainal Arifin, Ustadz Hanafi Ismet, dan Ustadz Muhammad Safiar mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.